إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan majelis kita pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Walaupun memang cuacanya agak hujan, semoga ini menjadi rahmat Allah atas kita pada kajian pagi hari ini. Masih melanjutkan majelis yang ke-44 yang pada pembahasan kali ini, setelah sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di mana tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Dan telah kita bahas bahwa tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran tentu saja di masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mulai membuka adab bagaimana hendaknya adab seorang muslim ketika membaca Al-Quran. Faslun. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا قال الجمهور من العلماء. Al-Imam An-Nawawi pada pasal kali ini beliau membawakan penjelasan tentang isti'adah, tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang qari, seorang yang mau membaca Al-Quran, mau memulai membaca Al-Quran, ista'adha. Hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, syaitan yang terlaknat. Hakadha qala jumhuru minal ulama. Demikianlah pendapat jumhur dari para ulama, yakni demikian lafaz yang diucapkan untuk isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Yang membaca isti'adah di sini, dalilnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dalam surat An-Nahl ayat 98, apabila kalian hendak membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka hendaknya minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala minasyaitanir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Fa'idha qara'ta, secara zahir lafaz ini adalah qara'ta fi'il madhi, ya kata kerja lampau dalam bahasa Arab. Namun maknanya, apakah isti'adah di sini baru dibaca ketika selesai membaca Al-Quran atau dibaca sebelum membaca Al-Quran? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zajjaj dan para ulama lainnya dari ulama lughah, bahwa makna ayat ini, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila kalian membaca Al-Quran, أي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ, yakni apabila kalian hendak membaca Al-Quran. Ya, sebelum isti'adah itu, sebelum membaca Al-Quran, fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa ma'nahu isti'id ba'da an taqra Al-Quran, dan bukanlah maknanya isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah setelah membaca Al-Quran. Ya, maknanya bukan demikian. Walaupun itu secara zahir atau secara kasat mata, seolah-olah demikian, karena fi'il madhi menunjukkan kata kerja lampau. Yani qara'ta, kamu sudah membaca Al-Quran, baru ada perintah isti'adah. Namun yang lebih tepat cara memahami ayat ini adalah isti'adah sebelum membaca Al-Quran, yang memang tentang kapan waktunya membaca isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, para ulama memang khilaf dalam hal tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Al-Imam Al-Wahidi menukilkan bahwa para fuqaha ijma' dalam hal tersebut. Yani ijma' bahwa isti'adah dibaca sebelum membaca Al-Quran. Ya, namun nukilan ijma' di sini memang perlu ditilik lagi lebih lanjut. Dan ini kurang tepat jika dikatakan sebagai suatu ijma'. Karena kenyataannya dinukil dari beberapa para ulama pendapat yang menyelisihi hal tersebut. Sedangkan ijma' disyaratkan bahwa terpenuhinya kesepakatan para ulama yang sampai derajat ijtihad dalam permasalahan tersebut. Sedangkan pada permasalahan ini tidak tercapai kesepakatan para ulama, baik ijma' sharih maupun ijma' sukuti. Ini tidak tercapai kesepakatan para ulama. Dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa isti'adah sebelum membaca Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zajjaj terlebih dahulu, ya terdahulu sebelumnya saya sebutkan, bahwa isti'adah maknanya adalah idza aradta an taqra al-Quran, kalau kamu hendak membaca Al-Quran. Yang pada hakikatnya lafaz ayat perintah untuk isti'adah di sini itu mirip dengan ayat perintah berwudu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, dengan fi'il madhi, apabila kalian telah berdiri secara zahirnya, ya secara zahir lafaz qumtum pun fi'il madhi, ila sholati, apabila kalian telah berdiri untuk menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, lalu ada perintah untuk berwudu, maka cucilah wajah kalian dan seterusnya anggota wudu yang lain. Ya, ayat ini siaknya mirip sekali dengan siak ayat isti'adah, idza qumtum fi'il madhi. Ya, apabila kalian telah berdiri hendak menunaikan salat. Lalu perintah untuk berwudu, dan sepakat para ulama bahwa berwudu di sini itu perintahnya dilakukan sebelum salat. Tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwa perintah berwudu di situ dilakukan setelah salat. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Ya, cara memahami ayat isti'adah pun sebagaimana cara memahami ayat tentang wudu tersebut. Yakni idza aradta an taqra al-Qur'an, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an. Yang ayat tersebut dibawakan dalam bentuk lampau dalam fi'il madhi. Sebagaimana jelaskan oleh para ulama lughah, itu mimbabi tahakkukil wuku', karena memang hal yang benar-benar akan dilakukan, sesaat lagi akan dilakukan. Maka dengan digunakan lafaz fi'il madhi. Sebagian ulama berpendapat bahwa isti'adah dilakukan setelah membaca Al-Quran. Yang para ulama tersebut, mereka memegang zahir ayat, idza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah membaca Al-Quran, mengambil zahir ayat bahwa isti'adah dilakukan setelah selesai membaca Al-Quran, karena ayatnya dengan fi'il madhi, kata kerja lampau. Dan ini pendapat yang dinukil dari Abu Hurairah, Muhammad bin Sirin, Dawud al-Zahiri, riwayat dari Imam Malik, dan riwayat dari Hamzah dari A'immah Qurra. Ya, ini ada sejumlah para ulama yang berpendapat bahwa isti'adah dilakukan setelah membaca Al-Quran. Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, bahwa isti'adah dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, sebagaimana yang cara memahami ayat isti'adah di sini, yang lebih tepat adalah sebagaimana cara memahami ayat wudu. Ya, ini, idza qara'tal Qur'an, sebagaimana lafaz idza qumtum ila shalah, yang di situ kedua kata kerjanya menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, tapi membabi tahaqquqil wuqu', yakni sesuatu yang benar-benar akan dilakukan sesaat lagi. Bukanlah cara memahaminya sebagaimana zahir ayat. Wallahu a'lam. Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasan beliau, ya, cara mengucapkan hakadha qala jumhurul ulama, demikianlah pendapat jumhur ulama, bahwa isti'adah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dilakukan sebelum membaca Al-Qur'an. Wa taqdiru ayah indal jumhur, ya, cara memahami ayat di sini menurut jumhur ulama, idza aradta al-qira'ata fasta'id, apabila engkau hendak membaca, mau membaca Al-Qur'an, maka ista'id, maka mintalah perlindungan. Ya, sebagaimana yang dinukil dari Al-Imam Az-Zajjaj maupun para ulama lughah lainnya, dalam sebagaimana nukil Imam Syaukani dalam tafsir beliau dan para ulama tafsir lainnya. Ya, cara memahaminya bukan dengan zahir ayat tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasannya. Thumma sifatut ta'awudhi kama dzakarna. Ya, adapun cara isti'adah, cara meminta perlindungan sebelum membaca Al-Qur'an, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, yakni dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan lafaz tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan bahwa di situ memang ada lafaz-lafaz yang lain. Lafaz-lafaz yang lain dalam membaca isti'adah. Wa kana jama'atun min as-salafi yaquluna, dan beberapa kalangan para ulama dari salafus saleh, mereka mengucapkan isti'adah dengan lafaz a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya, dengan lafaz a'udzu billahi as-sami'il 'alim, ada tambahan sifat atau dari asma Allah as-sami' al-alim minasyaitonir rajim, lalu dilanjutkan seperti biasa dari setan, dari godaan setan yang terkutuk. Ya, dengan lafaz asmaul husna as-sami' al-alim, ini yang dinukil dari sebagian para salaf. Ya, wala ba'sa bihadha, dan ini tidak mengapa untuk mengucapkan demikian karena memang dinukil dari sebagian salafus saleh, walakin ikhtiyaru huwa al-awwal. Namun, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa yang lebih terpilih pendapatnya, atau yang lebih terpilih bacaannya untuk isti'adah adalah bacaan yang pertama. Dengan lafaz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Karena itu adalah lafaz yang bertepatan dengan zahir ayat An-Nahl tadi. Ya, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Tanpa ada tambahan Asmaul Husna As-Sami'i Al-Alim. Namun tetap kedua lafaz tersebut boleh untuk dibaca. Baik a'udzu billahi minasyaitonir rajim maupun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa ini di antara dua bacaan isti'adah. Dan bacaan isti'adah tidaklah terbatas hanya pada dua lafaz tersebut saja, karena memang dinukil dari para ulama yang lain, ada lafaz-lafaz lainnya dalam isti'adah. Ya, ada beberapa lafaz yang lain dari untuk membaca isti'adah. Lafaz yang pertama sebagaimana, dua lafaz yang pertama sebagaimana sudah disebutkan. Lafaz yang ketiga dengan membaca a'udzu billahi ayyahdurun. Ya, dengan lafaz a'udzu billahi ayyahdurun. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Ahkamul Quran. Ya, ini di antara lafaz isti'adah yang Imam Asy-Syafi'i mengambil lafaz isti'adah dari surat Al-Mu'minun. Ya, wa'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini potongan dari surat Al-Mu'minun, dan ini pun lafaz isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, ayyahdurun, dari kehadiran mereka, yakni kehadiran setan-setan. Ya, ini pun lafaz isti'adah yang bisa digunakan. Dan mungkin ini asing di telinga para pendengar Ismail Radio maupun para kaum muslimin secara umum. Namun ini boleh digunakan karena memang diambil dari potongan dari ayat yang lain. A'udzu billahi ayyahdurun. Lalu ada juga lafaz yang keempat, A'udzu billahi sami'il alim. Ya, dengan lafaz A'udzu billahi as-sami'il alim. Tidak ada tambahan minasyaitanir rajim. Ini pun yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Ahkamu Al-Quran. Yang diriwayatkan dengan sanadnya dari oleh Imam Al-Baihaqi sampai ke Imam Syafi'i. Dan juga diriwayatkan ada sebagian salafus soleh yang mengucapkan demikian. Tanpa keterangan minasyaitanir rajim. Yang itu secara bahasa Arab pun tepat. Karena ta'alluq huruf jar dan majrurnya itu tidak perlu disebutkan dan tidaklah merubah kesesuaian secara bahasa Arab. Karena secara mubham, bahasa Arab ada kalanya disebutkan lafaznya secara sempurna, ada kalanya boleh dilakukan mahdhuf, ya dihapus sebagian lafaz jika itu tidak menimbulkan ketimpangan secara makna. Dan pada hal ini, pada lafaz ini, A'udzubillahi samir alim, di situ tidak terjadi kerancuan makna ketika minasyaitonir rajim dihapus. Lalu ada juga lafaz yang lain, A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi. Ya, ini lafaz yang paling panjang. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi. Dan lafaz ini diriwayatkan secara riwayat dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, dengan lafaz A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Namun dalam sanad riwayat di sini memang ada pembicaraan. Ya, para ulama mengkritik sanad hadis ini karena di dalam sanadnya terdapat rawi Ali bin Ali Ar-Rifa'i yang Yahya bin Sa'id Al-Qattan mendhaifkan rawi tersebut. Rawi tersebut memang diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama mentsaqahkannya, sebagian ulama mendhaifkannya seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, juga terdapat di antara rawinya dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Yang ini pun dibicarakan oleh para ulama bahwa Ja'far ini dia waham dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, sehingga para imam terdahulu menukilkan bahwa ya hadis ini tidaklah sah. Ya, bahkan Imam Ahmad sendiri yang beliau meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya dinukil dari beliau tentang pendhaifan hadis ini, riwayat ini, la yashihu hadha al-hadis. Ya, hadis ini tidak sah, kata Imam Ahmad. Dan juga Imam Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini pun ya ada isyarat mendhaifkan riwayat ini. Hadal hadis yaquluna huwa an Ali ibnu Ali anil Hasan mursalan wal wahu min Ja'far. Ya, hadis ini sebenarnya diriwayatkan dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i dari Al Hasan Al Basri secara mursal. Ya, jadi tidak bersambung sanadnya sampai Abu Sa'id Al-Khudri sampai Nabi SAW. Tapi hanya mursal saja, sedangkan hadis yang mursal termasuk hadis yang dhaif. Wal wahmu min Ja'far. Sedangkan waham memausulkan, menyambungkan sanad hadis ini sampai Nabi SAW itu adalah ya kesalahan yang dilakukan oleh Ja'far. Ya, begitu pula nukilan-nukilan ulama lainnya yang menyebutkan bahwa hadis ini tidaklah sah. Sebagaimana nukil juga dari Al-Imam Ibn Hibban, la yu'jibuni al-ihtijaju idzan farada. Ya, Ali bin Ali yang salah seorang perawi di sini, kata Imam Ibn Hibban, beliau tidak suka apabila rawi ini meriwayatkan suatu riwayat dengan bersendirian. Ya, dan riwayat ini beliau meriwayatkannya dengan bersendirian. Ya, sehingga wallahu alam, saya lebih condong ulama yang mentakhrij bahwa hadis ini adalah dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut dalam takhrij Musnad Imam Ahmad. Ya, lebih tepat hadis ini tidaklah sah. Ya, walaupun Syekh Al-Albani dalam ta'liqnya terhadap Sunan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Ya, namun ini saya tidak sesuai dengan pendapat beliau. Namun sebagaimana yang saya condong kepada takhrij yang disampaikan oleh Syekh Syu'aib Arnaut, karena itu juga dinukil dari para imam terdahulu tentang kedhaifan hadis ini. Apakah lafaz hadis ini bisa dipakai? Maka itu tergantung kepada ikhtilaf para ulama. Ulama yang membolehkan memakai hadis dhaif dalam fadha'irul a'mal, maka masih memakai lafaz di dalam hadis ini. Alhamdulillah, a'udhu billahi minasyaitanir, a'udhu billahi samir alim, minasyaitanir rajim, min hamzihi wa nafhihi wa nafati. Ya, masih boleh menggunakan lafaz tersebut. Terlebih lagi juga dinukil dari al-imam al-Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau berkata, wa ayyu kalamin ista'ada bihi ajza'ahu. Ya, bahwa dengan perkataan apapun, ya, seorang yang mau membaca Al-Quran, dengan perkataan apapun dia membaca isti'adah, maka hal tersebut boleh ia lakukan. Ya, hal tersebut boleh ia lakukan dan hal tersebut mencukupinya. Ya, jadi tidak terbatas isti'adah yang itu diriwayatkan dari zahir Al-Quran, yaitu sebagaimana yang dua lafaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan a'udzubillahi ayyahdurun. Juga tidak a'udzubillah, terutama lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini bahkan dikuatkan juga di hadis. Ya, memang ini lafaz yang paling kuat. Namun sebagaimana yang dijelaskan Imam Syafi'i, bahwa dengan lafaz apapun maka itu mencukupi dan boleh untuk dilakukan. Ya kan, fasta'iz billah, di situ Allah perintahkan ya secara mutlak untuk minta perlindungan. Bahkan di surat Al-Mu'minun Allah gunakan lafaz isti'adzah dengan lafaz yang lain. Sehingga apa? Dari sini ada isyarat bahwa lafaz isti'adzah tidaklah dia secara muqayyad dengan lafaz yang tertentu yang lafaz lainnya tidak boleh dilakukan. Ya, justru di situ ada memang ada variasi lafaz. Ya, sebagaimana yang wallahu a'lam yang dijelaskan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana nukil oleh al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, "Tsumma inna ta'awudza mustahabbun, laisa biwajib." Ya, dan hukum isti'adzah. Di sini al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahas tentang hukum isti'adzah. Apa hukum membaca isti'adzah? Ya, hukum membaca isti'adzah mustahabbun, ya, disukai atau sunnah. Laisa biwajib, dan bukanlah hukumnya wajib. Ya, seseorang jika meninggalkannya berdosa, jika melakukannya berpahala. Ya, tidak sampai derajat wajib. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa huwa mustahabbun li kulli qari'in sawa'an kana fi shalah aw fi ghairiha. Dan membaca isti'adzah ini disukai, disunnahkan, baik seorang membaca Al-Qur'an di dalam salatnya ataupun di luar salatnya. Ya, tetap disunahkan, disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Ya, memang hukum membaca isti'adzah di sini ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para pendengar Islamayu Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahas tentang hukum membaca isti'adzah. Yang beliau ya memastikan dan pendapat yang beliau pilih adalah hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Membaca isti'adzah hukumnya sunnah muakkadah. Yang perintah dari ayat An-Nahl tersebut tidaklah menunjukkan wajib. Ya, memang tentang hukum membaca isti'adzah di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahullahu ajma'in. Ya, para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa membaca isti'adzah hukumnya sunnah mu'akkadah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, sebagaimana nukil juga oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, bahwa perintah di sini adalah perintah sunnah. Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, perintah di situ sunnah saja, bukan sampai perintah yang wajib. Sebagian ulama, dan ini memang pendapat yang kecil, ya, maksudnya didukung sebagian kecil para ulama, di antara yang dinukil oleh Imam Atha' bin Abi Rabah dan juga para ulama Zahiriyah bahwa isti'adah hukumnya adalah wajib. Ya, isti'adah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim hukumnya wajib sebelum membaca Al-Qur'an. Yang para ulama tersebut mereka berpegang dengan zahir ayat. Ya, fasta'idz billah dengan fi'il amr. Ya, kata perintah. Fi'il amr bukan pengkabaran. Yang fi'il amr ini juga dibahas oleh para ulama usul fiqh bahwa al-aslu fil amri al-mutlaq lil wujub. Bahwa perintah apabila ada perintah dalam dalil, baik itu dalam dalil Al-Qur'an maupun dalam dalil hadis, maka itu lil wujub. Secara hukum asalnya dibawa ke perintah wajib. Jadi bawa kepada perintah yang menunjukkan hal tersebut hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang didukung oleh jumhur ulama usul fiqh juga. Sehingga apa? Para ulama tersebut berpegang dengan zahir perintah ayat An-Nahl. Fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Lalu apa dalil dari jumhur ulama yang mengatakannya sebagai sunnah muakkadah? Wallahu alam, sampai saat ini saya belum mendapatkan dalil yang memalingkan perintah dalam surat An-Nahl dari wajib kepada sunnah. Ya, karena memang secara hukum asal perintah dalam usul fiqh itu dibawa kepada wajib, kecuali jika ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut kepada sunnah muakkadah. Ya, ini secara hukum asal perintah. Wallahu a'lam, mungkin para ulama jumhur tersebut melihat bahwa perintah di sini membabil adab. Ya, termasuk dari suatu yang adab. Ya, bukanlah perintah yang pelaksanaan sesuatu seperti ibadah baru atau larangan untuk menjauhi sesuatu yang benar-benar haram. Karena kalau perintah untuk melakukan suatu ibadah yang tertentu, melakukan ibadah yang berdiri sendiri secara zatnya, atau larangan untuk menjauhi sesuatu, maka perintah atau larangan tersebut dibawa kepada hal yang tegas, yakni perintah yang wajib atau larangan yang haram. Ya, sedangkan ini adalah perintah yang dalam bab adab. Memang sebagian para ulama dalam usul fiqh mereka, apabila perintah tersebut terkait dengan adab, maka itu hukum asalnya dibawa kepada sunnah muakkadah. Ya, bukan dibawa kepada hal yang wajib. Ya, karena perintah tersebut adalah bab adab. Adab-adab saja, yakni yang baik untuk dilakukan oleh seorang muslim dalam adabnya beberapa ibadah maupun adab-adab muamalah. Maka hukum asal kalau ada perintah dalam bab adab itu dibawa kepada sunnah muakkadah. Wallahu alam, ini diantara sebagian usulnya para ulama. Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, "Wa yustahabbu fi shalati fi kulli rak'atin 'ala sahihi min al-wajhain min as'inda ashabina." Dan disunnahkan untuk membaca isti'adzah apabila di dalam salat, disunnahkan untuk membaca isti'adzah fi kulli rak'atin, di dalam setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat membaca isti'adzah 'ala sahihi min al-wajhain. Dan ini pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat yang ada di kalangan ashabuna, yakni di kalangan mazhab para ulama Syafi'iyah. Ya, ada dua mazhab di kalangan para ulama Syafi'iyah. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa isti'adzah cukup di rakaat pertama saja. Ya, cukup di rakaat pertama saja. Pendapat yang kedua bahwa isti'adzah dibaca setiap rakaat. Ya, setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, maka disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Dan ini pendapat yang didukung oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, wallahu alam, memang yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah pendapat yang lebih tepat, dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut dari kalangan para pendapat ulama Syafi'i maupun ulama lainnya, bahwa isti'adzah itu disyariatkan untuk dibaca setiap rakaat, baik rakaat pertama, rakaat kedua, kalau itu salat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, apabila salat tersebut salat maghrib, rakaat pertama hingga rakaat keempat, apabila salat yang empat rakaat, setiap rakaat membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena perintah isti'adzah yang Allah perintahkan dalam surat An-Nahl itu muqayyad waktunya, muqayyad sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, waktunya terikat waktu tertentu kapan saja ketika hendak membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu hendak membaca Al-Quran. Baik Al-Quran tersebut adalah Al-Fatihah ataupun membaca surat yang lainnya ketika surat yang lain itu dibaca di awal majlis. Ya, namun dalam kasus sholat, yang pertama kali dibaca adalah Al-Fatihah. Ya, sedangkan bacaan Al-Fatihah ada di setiap rakaat. Ya, sehingga apa? Sehingga membaca isti'adah itu disyariatkan dibaca setiap kali sebelum membaca Al-Fatihah di tiap rakaat. Ya, karena waktunya membaca isti'adah sudah Allah tentukan sebelum membaca Al-Quran. Sedangkan bacaan Al-Quran memang ada di setiap rakaat. Dan ini adalah pendapat yang saya condong kepadanya. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في ركعة الأولى. Ya, pendapat kedua dari para ulama Syafi'iyah maupun ulama lainnya bahwa disunnahkan membaca isti'adah fi rakaatil ula, hanya di rakaat pertama saja. Ya, hanya di rakaat pertama saja, yang itu mencukupi dari isti'adah di rakaat kedua, ketiga dan seterusnya. Fa in tarakahu fil ula ata bihi fi tsaniyah. Ya, di antara lanjutan pembahasan ulama yang kedua ini, pendapat yang mengatakan bahwa isti'adah cukup di rakaat pertama saja. Apabila dia ketinggalan isti'adah, tidak membaca isti'adah di rakaat pertama, maka dia membaca isti'adah di rakaat yang kedua. Ya, apabila dia terluput isti'adah di rakaat pertama, maka dia ketika sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat kedua, dia membaca isti'adah. Ya, ini menurut penjabaran ulama yang berpendapat bahwa isti'adah cukup satu kali saja. Intinya dalam satu sholat tersebut harus ada isti'adah. Ya, tetap membaca isti'adah apabila terlupa di rakaat pertama, maka baca di rakaat selanjutnya. Apabila rakaat pertama dan kedua terlupa, maka membaca di rakaat yang ketiga dan seterusnya. Namun sebagaimana yang saya lebih condong bahwa lebih tepat membaca isti'adah itu disyariatkan di setiap rakaat. Dan kalau ketinggalan, apakah sholatnya sah atau tidak? Tentu saja yang lebih tepat adalah sholatnya sah. Apabila dia terluput dari membaca isti'adah di satu rakaat ataupun di rakaat-rakaat lainnya. Karena sebagaimana yang telah kita bahas bahwa isti'adah itu yang lebih tepat hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Dan sedangkan dalam sholat apabila suatu sunnah mu'akkadah ditinggalkan, maka itu tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, walaupun apakah disyaratkan sujud sahwi atau tidak, di situ ada pembahasan yang lebih panjang lagi. Ada khilaf antara madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, وَيُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِ الْجَنَازَةِ أَوْ مِنْ صَلَاتِ الْجَنَازَةِ عَلَى صَحِّ الْوَجْهَيْنِ. Bagaimana seseorang membaca isti'adah dalam sholat jenazah? Ya, sholat jenazah di situ, ya diriwayatkan ada yang 4 rakaat, 4 kali takbir. Diriwayatkan juga dalam hadis 5 kali takbir. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan lebih dari 5 kali takbir. Namun yang terbanyak adalah 4 kali takbir dan 5 takbir. Dan dukung oleh jumhur ulama 4 kali takbir. Yang di takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, yang di takbir yang kedua ya membaca salawat, takbir yang ketiga dan keempat membaca doa untuk mayit. Ya, kapan membaca isti'adah? Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, disunnahkan membaca isti'adah fit takbiratil ula, ya hanya pada takbir yang pertama saja. Ya, berbeda dengan kasus salat. Kalau salat disunnahkan setiap rakaat, adapun salat jenazah hanya di takbir yang pertama saja. Ala sahih al-wajhain. Dan ini pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat para ulama. Ya, menandakan bahwa ada dua pendapat juga di kalangan para ulama. Ulama yang pertama mengatakan bahwa isti'adah dilakukan di setiap kali takbir. Ya, takbir pertama membaca isti'adah, takbir yang kedua membaca isti'adah, dan takbir yang selanjutnya pun membaca isti'adah. Namun, Al-Imam An-Nawawi lebih condong mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah isti'adah hanya di rakaat pertama saja. Dan wallahualam saya pun condong kepada pendapat beliau bahwa isti'adah hanya disyariatkan pada pada rakaat yang atau takbir yang pertama. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Kenapa? kembali kepada perintah untuk membaca isti'adah, karena Allah pun sudah kaitkan membaca isti'adah dengan membaca Al-Quran. Fa'idha qara'tal Quran, apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Sedangkan bacaan Al-Quran, yakni Al-Fatihah, hanya ada di takbir yang pertama. Ya, hanya ada di takbir yang pertama, sehingga disyariatkan ya untuk membaca isti'adah cukup di takbir yang pertama saja. Ya, sedangkan takbir-takbir yang selanjutnya, maka di situ tidak ada bacaan Al-Quran. Ya, tidak ada bacaan Al-Quran. Ya, sehingga perintah dalam surat An-Nahl tidaklah mengenai pada takbir yang kedua, ketiga, dan seterusnya dalam sholat jenazah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas, karena pembahasan yang selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi telah memulai pembahasan yang baru, yang itu cukup panjang. Taib, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 021-849-94343 atau juga di 849-70055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-62774-774. Tapi Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk ini Ustaz. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sedang membaca Al-Quran, ada yang mengajak untuk berbicara ataupun bertanya, yang pertanyaan tersebut harus segera kita jawab. Kemudian waktu memulai tilawah lagi, apakah harus membaca isti'adah terlebih dahulu? Mohon pencerahannya, syukran jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik terhadap pendengar di Depok yang telah menyimak kita kajian pada pagi hari ini. Ya, apakah apabila ada orang yang ingin membicarakan sesuatu yang penting atau ada hajat atau ada pertanyaan ketika membaca di tengah-tengah membaca Al-Quran, apakah perlu isti'adah lagi? Ya, sebenarnya itu ada pembahasan tersebut ada di kitab ini. Insya Allah kita akan sampai nanti yang pembahasannya membaca Al-Quran terpotong karena sesuatu. Ya, terpotong karena sesuatu. Dan insya Allah kita akan lengkapnya ada di pembahasan di kitab ini. Tapi untuk singkatnya saja, bahwa hendaknya dia menghabiskan satu ayat ya, membacanya, jangan dipotong di tengah ayat, tapi menghabiskan hingga satu ayat sempurna. Kemudian lakukan apa yang hajat yang penting tersebut, baik berbicara atau menjawab pertanyaan. Apabila jedanya tidak panjang, maka lanjut, boleh dia untuk melanjutkan membaca Al-Quran tanpa isti'adah kembali, karena itu masih terhitung satu majelis. Ya, kalau jedanya tidak terlalu panjang. Kalau jedanya terlalu panjang, ya baru dia membaca isti'adah. Tapi insya Allah lengkapnya kita akan sampai pembahasannya, karena ada pembahasannya dalam kitab ini. Wallahu'alam. Kami kembali mengundang sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 021-849-94343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-62774-774. Tapi saat kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz tentang ta'awud dalam kondisi sholat. Apakah yang harus saya ambil pendapat yang mengatakan cukup di rokaat yang pertama ataukah di semua rokaat sebelum membaca Al-Fatihah? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, barakallahu fiik terhadap penanya. Ya, kapan kita membaca isti'adah sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya? Bahwa yang lebih tepat adalah isti'adah di setiap rakaat. Isti'adah di setiap rakaat. Kenapa? Karena Allah perintahkan isti'adah terkait dengan membaca Al-Quran. Ya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Dan bacaan Al-Quran ada di setiap rakaat. Ya, Al-Fatihah merupakan rukun di setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, dan seterusnya. Maka disyariatkan untuk membaca isti'adah di setiap rakaat. Ini yang pendapat saya lebih condong kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari Ibu Iloh di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kalau sholat sunnah tahajud yaitu 2 rakaat sampai 12 rakaat, apakah doa iftitah ini dibaca setiap 2 rakaat dalam setiap sholatnya Ustaz? Barakallahu fiik terhadap Ibu Ibu Iloh. Ibu Iloh di Tebet. Tebet. Ya. Apakah membaca doa iftitah dua rakaat salam? Ya, ketika sholat malam ya. Ketika sholat malam. Apakah itu 11 rakaat ataupun 12 rakaat? Itu menurut sebagian riwayat yang itu ada 2 rakaat pembuka yang ringan. Memang ada riwayatnya. Apakah membaca doa iftitah di awal saja, kemudian dia tidak membaca lagi di dua rakaat yang selanjutnya, atau membaca doa iftitah di setiap 2 rakaat? Wallahu alam, yang lebih tampak bagi saya sekarang ini, tetap dia disyariatkan membaca doa iftitah di setiap 2 rakaat. Ya, tetap disunnahkan untuk membaca doa istiftah di setiap 2 rakaat. Karena memang doa istiftah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, innaka sakatta hunayha, fa'ada qara'ta. Ya Rasulullah, engkau diam 2 rakaat, diam sejenak sebelum membaca Al-Quran. Apa yang engkau baca? Kemudian Nabi SAW ajarkan bacaan doa istiftah sebelum membaca Al-Quran. Yang bacaan tersebut terkait dengan salam. Ya, terkait dengan salat yang ditutup dengan salam. Ya, sebagaimana juga para ulama ketika mendefinisikan salat, bahwa salat itu awaluhu takbir wa akhiruhu taslim. Ya, perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, sehingga awalnya yang itu dekat setelah takbir, maka itu hadis-hadis doa istiftah terkait dengan setelah takbiratul ihram. Sehingga apa? Masing-masing takbiratul ihram yang setiap 2 rakaat itu diawali takbiratul ihram, disyariatkan padanya untuk membaca doa istiftah. Ya, tetap disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Apakah kalau hanya membaca di awal saja boleh? Ya, tentu saja boleh. Karena doa istiftah hukumnya hanya sunnah saja, tidaklah mempengaruhi keabsahan salat. Sehingga kalau membaca doa istiftah di awal saja, di 2 rakaat yang awal, dua rakaat yang selanjutnya tidak membaca doa istiftah, maka itu tetap sah salatnya, tetap sah salat malamnya dia dari awal hingga akhirnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Iloh. Semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan wawasan keilmuan. Kami masih mempersilakan sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-62774-774. Tapi Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan ta'awud Ustaz, bagaimana jika ketika saya membaca Al-Quran lantas saya batal ini Ustaz? Dalam hal ini adalah buang angin. Kemudian saya berwudu, apakah setelah saya berwudu kemudian melanjutkan baca Al-Quran saya harus memulai lagi dengan bacaan ta'awud? Mohon pencerahannya Ustaz. Jabarakallahu fiik terhadap penanya, ya, apakah ketika dia batal wudunya, kemudian berwudu lagi, ya, kemudian dia mulai membaca Al-Quran, ya, diawali lagi dengan ta'awud? Pertama, bahwa memperbarui wudunya ketika membaca Al-Quran itu tidaklah wajib. Ya, tidaklah suatu kewajiban dia memperbarui wudunya ketika mau membaca Al-Quran. Kecuali kalau dia membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, memang sebagian ulama, ya, ada yang mensyaratkan harus demikian. Ya, ini ketika membaca Al-Quran dengan memegang mushaf harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Namun sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, bahwa itu bukanlah suatu syarat sah. Masih tetap dia boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak memiliki wudu. Ya, masih terdapat hadas kecil. Apakah ketika dia memperbarui wudunya, Ya, dia disyariatkan lagi untuk membaca ta'awudz. Ya, wallahu a'lam. Memang pembahasan yang akan dibahas oleh Imam Nawawi bahwa ketika ada jeda antara baca Al-Qur'an yang pertama dengan bacaan Al-Qur'an yang kedua dan jedanya itu sedikit, ya, jedanya hanya sejenak saja, maka itu tidaklah disyariatkan untuk membaca ta'awudz yang kedua kalau jedanya hanya sebentar. Namun kalau jedanya cukup panjang, maka itu disyariatkan untuk membaca ta'awudz untuk kedua kalinya. Memang yang jadi pembahasan para ulama, apa kadar jeda sedikit dan jeda yang banyak? Ya, apa kadar jeda yang sedikit dan jeda yang banyak? Wallahu a'lam, sampai saat ini memang belum saya dapatkan dalil yang pasti yang membedakan antara jeda yang sedikit maupun jeda yang banyak tersebut. Ya, belum saya dapatkan tentang dalil yang pasti tentang hal tersebut. Yang kalau si pembaca ini, kan jeda wudu itu tidaklah terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang, hanya paling 2 menit atau hanya 3 menit saja dan dia bisa kembali duduknya. Itibar jeda banyak atau jeda sedikit yang biasanya dikembalikan kepada adat. Ya tidaklah, itu bukan suatu jeda yang banyak. Yang kalau dia langsung membaca Al-Quran tanpa isti'adah, wallahu'alam itu tidaklah mengapa. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika belajar membaca Al-Quran halaqah, di sini kita membaca Al-Quran bergiliran. Apakah cukup orang yang pertama saja yang membaca ta'awud ataukah setiap orang yang hendak membaca hendaknya membaca ta'awud? Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik terhadap pendengar. Apakah ta'awudz hanya apabila itu membaca Al-Quran yang bersambung antara pembaca yang satu dengan pembaca yang kedua? Apakah cukup orang yang pertama saja yang membaca ta'awudz atau orang kedua dan seterusnya juga disyariatkan? Ya, disyariatkan bagi setiap pembaca untuk membaca ta'awudz. Ya, disyariatkan bagi setiap pembaca untuk membaca ta'awudz. Karena baik ulama yang mengatakan bahwa ta'awud ini hukumnya sunnah mu'akkadah atau hukumnya wajib, maka mereka memandang bahwa hukumnya itu aini. Ya, hukumnya terkait setiap mukallaf, bukanlah hukumnya itu kifai. Ya, bukan satu orang mencukupi, kemudian mencukupi bagi yang lainnya, sebagaimana azan. Ya, azan kalau cukup sudah ada satu orang yang azan, maka itu mencukupi dari orang lainnya tidak perlu melaksanakan azan. Ya, sedangkan membaca ta'awud ini hukumnya adalah aini. Baik itu sunnah ainiyah, bagi pendapat jumhur ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, maka per orang, setiap muslim itu terkena perintah untuk membaca isti'adah. Disyariatkan, disunnahkan baginya untuk membaca isti'adah. Bahkan ulama yang berpendapat wajib pun demikian. Karena khitab Allah, perintah Allah dalam surat An-Nahl tersebut tertuju kepada setiap muslim yang membaca Al-Quran. Ya, bukanlah sesuatu yang hukumnya kifai. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat tahajud, apakah setiap 2 rakaat salam kita membaca doa ataukah doa kita cukup pada rakaat terakhir ketika kita telah selesai melaksanakan sholat tahajud? Mohon bimbingannya, Ustaz. Dari Ibu Idrawati di Depok. Doa apa maksudnya? Doa, mungkin berdoa ini, Ustaz. Dalam hal ini, Ustaz. Doa hajatnya gitu ya? Mungkin begitu, Ustaz. Ya. Barakallahu fik terhadap Bu Irawati. Idrawati, ya, Ustaz. Oh, Idrawati. Bu Idrawati. Apakah doa tersebut ketika sholat malam yang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Apakah doa yang saya paham dari pertanyaan tersebut yang dimaksud adalah doa hajat, yakni bukan doa sholat, tapi doa hajat ibu tersebut, apakah disyariatkan ya pada setiap selesai 2 salam atau hanya di akhir saja? Maka pembahasan ini terkait tentang kapan waktu berdoa hajat yang lebih tepat, apakah sebelum salam atau sesudah salam. Ya, di situ memang ada pembahasan kalangan para ulama, apakah doa hajat yang lebih baik itu sebelum salam, yakni setelah membaca tasyahud, setelah membaca solawat, kemudian berdoa sebelum membaca salam, sebelum mengucapkan salam. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca doa hajat itu setelah salam. Yang ulama, memang di situ ada dua hadis. Ulama yang mengatakan bahwa berdoa itu sebelum salam, sebagaimana dalam hadis, salah satu hadis tasyahud Nabi SAW, ketika beliau mengajarkan membaca bacaan doa tasyahud, kemudian di akhirnya Nabi SAW bilang, "Tsumma yatakhayyar minad du'a ma syaa." Kemudian silakan kamu pilih doa yang mana saja yang kamu kehendaki, yakni doa hajat. Yakni doa hajat. Sehingga apa? Doa di akhir salat itu menurut sebagian ulama bahwa doanya terletak di setelah tasyahud sebelum salam. Sebelum salam. Dan kalau menurut pendapat ulama yang pendapat pertama ini, tentu saja boleh berdoa hajat itu di setiap dua rakaat. Ya, di setiap dua rakaat. Karena tasyahud itu ada di setiap dua rakaat. Ya, ada di setiap dua rakaat dan salam ada di setiap dua rakaat. Sehingga di antara jeda antara tasyahud dan salam tersebut tetap disyariatkan untuk membaca doa hajat yang dia inginkan. Ya, sebagaimana dalam sahih hadis Nabi SAW. Namun doanya dengan bahasa Arab. Doanya dengan bahasa Arab. Apakah doa dengan bukan bahasa Arab bagaimana? Di situ ada lagi pembahasan para ulama. Ada tiga pendapat para ulama. Kalau doanya dengan, dan pendapat yang saya lebih condong, kalau doanya bukan dengan bahasa Arab, maka hendaknya dia berdoa namun di dalam hatinya, namun tidak dilafazkan dengan lisannya. Itu yang lebih kehati-hatian. Dikhawatirkan itu termasuk perkataan yang merusak sholat tersebut. Karena itu masih di dalam bagian sholat. Sebelum salam. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa doa di akhir salat itu maksudnya adalah setelah salam, itu berdasarkan hadis yang lain, hadis Nabi SAW yang saya agak lupa lafaznya, bahwa di antara doa yang mustajabah fi duburi kulli salatin, bahwa di dubur setiap salat, di akhir setiap salat. Ya, para ulama mengatakan bahwa di akhir di sini maksudnya adalah setelah salam. Ya, setelah salam. Wallahu a'lam, kalau menurut pendapat ulama yang pendapat kedua, saya belum membaca lebih lanjut bagaimana penjabaran mereka kalau itu sesuatu yang beberapa rakaat salam. Apakah hanya di akhir saja memang sudah selesai salatnya baru disyariatkan untuk berdoa, atau di antara jeda dua rakaat tersebut para ulama tersebut mengatakan juga disyariatkan untuk berdoa. Wallahu a'lam, saya belum mendapatkan penjelasan para ulama tentang bagaimana pendapat perincian para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Idrawati. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan lafaz sadaqallahul adzim? Apakah ada tuntunannya untuk membaca di setiap selesai membaca ayat, meskipun kita hanya membaca satu ayat? Barakallahu fik terhadap penanya. Sadaqallahul azim ada di dalam Al-Qur'an, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Ya, katakanlah sadaqallah. Yang ayat tersebut dalam surat Ali Imran, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim. Apakah disyariatkan untuk membaca sadaqallah setiap kali setiap kali selesai membaca Al-Qur'an? Ya, wallahu alam, dari ayat Ali Imran tersebut saya belum mendapatkan penjelasan para ulama tafsir maupun ya ulama istinbat dalam fikih bahwa ayat tersebut atau bagian dari ayat tersebut sadaqallah diucapkan setiap kali selesai membaca Al-Quran. Ya, disunahkan membaca Al-Quran, membaca sadaqallah setelah membaca Al-Quran. Ya, saya belum mendapatkan keterangan dari ulama yang menafsirkan ayat Al-Imran dengan penafsiran demikian, dan saya pun belum mendapatkan dalam kitab-kitab fikih bahwa disunahkan membaca sadaqallah setelah membaca Al-Quran. Walaupun memang itu banyak tersebar di masyarakat Indonesia. Namun yang lebih tepat yang saya dapatkan dari riwayat hadis Nabi SAW dan hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, ya, ketika Nabi SAW perintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya, ikra' alaiya Al-Quran. Bacalah, bacakan kepadaku Al-Quran. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida fa idza 'ainahu. Ya, kemudian Nabi SAW bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk. Ya, cukup bagimu. Ya, cukup bacaannya. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berhenti membaca fa idza 'ainahu tadrifan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa air mata Nabi SAW mengalir. Ya, di hadis tersebut, ya maupun di hadis-hadis yang lainnya tentang bacaan Al-Quran Nabi SAW maupun bacaan Quran para sahabat kepada Nabi SAW, ya tidak dijelaskan bahwa baik Nabi SAW maupun para sahabat membaca Sadaqallahu Al-Azim atau Sadaqallah. Ya, belum kita dapatkan nukilan dari Nabi SAW maupun para sahabat. Ya, padahal mereka adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ya, hidupnya penuh dengan tilawah Al-Quran. Dan tentu saja mereka adalah orang yang muamalahnya terbaik dengan Al-Quran. Ya, hari-harinya penuh dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya, tentu saja mereka adalah orang yang adabnya paling baik dalam muamalahnya dengan Al-Quran. Karena Allah pun telah puji Nabi dan para sahabatnya di tempat yang banyak dalam Al-Quran. Ya, mereka adalah adab yang orang yang paling beradab terhadap Al-Quran. Namun, ya sampai saat ini saya belum mendapatkan nukilan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca Sadaqallah atau Sadaqallahul Azim. Adapun para sahabat juga, yang mereka para ulama qiraat sangat banyak sekali, belum juga saya dapatkan bahwa mereka membaca Sadaqallah ataupun Sadaqallahul Azim. Ya tentu saja lebih baik kita mencukupkan dengan adab-adab yang Nabi SAW lakukan dan para sahabat lakukan. Ya, karena mereka adalah orang yang terbaik adabnya bersama Al-Quran. Wallahu'alam. Tapi demikian jawaban yang diberikan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini karena keterbatasan waktu kita. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustaz. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memfokuskan pembahasan yang tentang isti'adah, tentang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan itu adalah disyariatkan dan hukum yang beliau pilih, hukum yang sunnah mu'akkadah. Dan ini saya pun lebih condong kepadanya, ya tidaklah seorang berdosa apabila meninggalkan isti'adah. Yang isti'adah di situ ada beberapa lafaz, dan yang paling banyak, dan memang dalilnya sangat kuat sekali, ada dalam zahir ayat An-Nahl ayat 98. Dan juga dinukil hadisnya dari Nabi SAW bahwa isti'adah lafaz yang paling banyak dilakukan adalah A'udhu billahi minasyaitanirrajim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Ya, kemudian lafaz yang kuat juga A'udhu billahi ayyahdurun. Karena itu sesuai dengan zahir ayat Al-Mu'minun. Juga ada lafaz yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi. A'udhu billahi samir alim minasyaitanirrajim. Yang itu dinukil dari beberapa salafus salih. Ya, boleh juga dengan a'udzu billahi samii'il 'aliim. Itu pun boleh dilakukan ya karena menghapus minasyaitonir rajim. Dalam bahasa Arab mahdhuf mubham seperti ini itu tidaklah merusak lafaz isti'adah sendiri. Juga boleh dengan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafati. Ya, walaupun dalam sanadnya ada pembicaraan, namun apabila digabungkan dengan penjelasan Imam Syafi'i bahwa membaca isti'adah itu lebih kepada hal yang mutlak, tidaklah dibatasi dengan lafaz-lafaz yang tertentu, maka hadis yang walaupun dhaif seperti ini, itu masih bisa digunakan. Terlebih lagi, kalau menurut madzhab ulama yang mengatakan bahwa fadha'ilul a'mal itu boleh menggunakan hadis dhaif. Yang ini sebagaimana yang pembahasan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah terkait tentang isti'adah, ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang benar maka itu dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun apabila ada suatu kesalahan maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam.